السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم، sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin yang menebarkan rahmat, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Oleh karena itu, Al-Islam mengajak seluruh manusia agar masuk ke dalam Islam yang akan menyelamatkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Dan prinsip yang kedua yang diselisihi oleh kelompok ISIS atau Daesh dan yang sepemahaman dengan mereka tentang wasatiyatul Islam, Islam adalah agama pertengahan antara sikap meremehkan dan sikap berlebih-lebihan, sikap ekstrim di dalam memahami sesuatu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, halakal mutanatti'un, telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iyyakum bil ghuluw, fa inna ma halaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Jauhilah sikap al ghuluw, berlebih-lebihan. Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan karena mereka melampaui batas, berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi setiap muslim adalah berjalan di atas rel kitabullah dan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Sebab berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itulah yang menyelamatkan. Kata Az-Zuhri rahimahullah, kanu yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah. Para ulama mengatakan berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. Siapa yang berjalan di atas sunnah maka dia tidak akan terjatuh ke dalam sikap meremehkan dan tidak pula terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan. yang dikehendaki di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah lurus di atas sunnah. Iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sederhana dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam amalan bid'ah. Kemudian prinsip yang ketiga dari prinsip Islam yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang diselisihi oleh kelompok ISIS, adalah dalam hal ketaatan kepada ulama dan umara. Dalam hal ketaatan kepada ulama dan ketaatan kepada penguasa. Dua hal ini diselisihi oleh kelompok Khawarij, ISIS dan yang semisalnya. Oleh karena itu tidak satu pun dari para ulama yang mendukung mereka. Bahkan mereka mencaci maki para ulama, menuduh para ulama dengan berbagai macam tuduhan. Para ulama dianggap sebagai antek-antek taghut, sebagai antek-antek penguasa yang mudah untuk didikte oleh penguasa. Mereka berfatwa untuk kepentingan penguasa. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengafirkan para ulama karena tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menerangkan kepada kita tentang kedudukan ulama dan umara, dan memerintahkan kepada umat ini untuk senantiasa taat kepada mereka selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Di antara penafsiran ulil amri yang datang dari para ulama, Imam Malik dan yang lainnya, ulil amri ay al-ulama, yang dimaksud ulil amri adalah para ulama, ulama rabbaniyun, yang mendidik umat ini kepada kebaikan, yang mengamalkan apa yang mereka ilmu, dan yang senantiasa memberi nasihat yang terbaik kepada umat ini untuk berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk mentaati para ulama. Dalam surah An-Nisa, Allah Azza wa Jal juga berfirman, wa idza ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut, apabila bukan ulama, mereka tidak mengetahui maslahat dan mafsadah, tidak mengerti tentang akibat dari apa yang mereka sebarkan. Mereka sebarkan begitu saja, Kalaulah seandainya mereka kembalikan permasalahan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu ulama, maka akan diketahui orang-orang yang mampu memberi solusi, beristimbat dari berbagai urusan-urusan mereka. Maka ayat ini merupakan kaidah adab untuk mengembalikan urusan-urusan umat itu kepada ulama. Merekalah yang menerangkan kepada manusia tentang hal-hal yang menjadi problem mereka dalam permasalahan-permasalahan mereka. Sebab ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup beliau. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka mengembalikan kepada sunnah dengan bimbingan para ulama yang memahamkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara memahami dengan baik apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, al-barakatu ma'a akabirukum, berkah itu bersama ulama besar kalian. Dalam sahih Ibn Hibban dari hadith Ibn Abbas. Oleh karena itu barang siapa yang senantiasa mendengarkan dan mengikuti bimbingan para ulama, dia akan selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Sebab para ulama mereka sudah memandang jauh ke depan. Selain ulama, mereka tidak mengetahui di saat munculnya fitnah. Ulama yang mengetahui. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal fitan idza aqbalat 'arafaha al-ulama wa idza adbarat 'arafaha an-nas. Fitnah itu ketika datang, yang mengetahui bahwa itu fitnah adalah ulama. Dan ketika fitnah itu telah pergi, barulah diketahui oleh manusia. Baru mereka sadar ternyata itu benar-benar fitnah. Ulama telah mengetahui dengan ilmu yang mereka miliki, dari apa yang mereka fahami, dari kaidah-kaidah yang berasal dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW yang tidak diketahui oleh selain para ulama. Pentingnya kembali kepada ulama dalam masa-masa fitnah. Itu akan menyelamatkan. Namun kapan mereka meninggalkan ulama, tidak mengambil bimbingan para ulama, apalagi bahkan merendahkan kedudukan para ulama, menggibah para ulama, maka ini tanda-tanda penyimpangan. Wallahul musta'an. Ketika muncul khawarij, mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menuduh para sahabat, menuduh Ali bin Abi Thalib, menuduh Muawiyah bahwa mereka telah berhukum dengan selain hukum Allah. Lalu mereka pun mengafirkan para sahabat, mengafirkan Ali, mengafirkan Muawiyah. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkeinginan untuk menasihati mereka. Pada waktu zuhur, Ibn Abbas datang kepada Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin untuk meminta izin mendatangi kelompok ini, kelompok Khawarij, untuk memberi nasihat kepada mereka. Semoga saja bermanfaat. Dalam satu riwayat disebutkan jumlah mereka 6.000. Sebagian menyebutkan jumlah mereka 24.000. Berkumpul di Harura. Oleh karena itu kaum Khawarij juga disebut Al-Haruriyah. Setelah mendapatkan izin dari Ali bin Abi Thalib, berangkatlah Ibnu Abbas dengan memakai hullah, pakaian yang indah yang bahannya berasal dari negeri Yaman. Pada saat beliau mendekati kumpulan kaum Khawarij, beliau mendengarkan suara mereka itu seperti kumpulan lebah yang menunjukkan sibuknya mereka membaca Al-Quran Al-Karim, semangat mereka dalam beribadah. Lalu kemudian Ibnu Abbas mendatangi mereka, beliau mengucapkan salam dan mereka menjawab salam Ibnu Abbas. Lalu mereka mengatakan, "Ma hadhihi al-hulla ya Ibnu Abbas? Ada apa dengan pakaian yang indah ini wahai Ibnu Abbas?" Mereka mengingkari pakaian yang indah yang dikenakan oleh Ibnu Abbas. Seakan-akan mereka menuduh Ibnu Abbas cinta dunia karena memakai pakaian yang indah. Sementara mereka, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku melihat wajah-wajah mereka pucat, menunjukkan di malam hari mereka begadang, sibuk dengan ibadah. Dahi-dahi mereka sampai bernanah karena lamanya mereka sujud. Pakaian-pakaian mereka lusuh dengan keringat. Ini kondisi mereka yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Mereka mengingkari Ibnu Abbas yang berpakaian indah. Kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai hullah seperti yang aku kenakan ini. Seperti yang aku kenakan ini. Yani beliau bukan melakukan sesuatu yang terlarang. Apa yang beliau lakukan memakai pakaian indah itu ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memakai pakaian indah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal." Ketika ada seorang bertanya kepada Rasul, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr." Tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang di dalam hatinya ada sekecil dari kesombongan. Ada sedikit dari kesombongan. Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, salah seorang kami senang pakaiannya indah, sendalnya indah. Apakah ini bagian dari kesombongan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Allah menyukai keindahan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla idza an'ama 'ala 'abdihi ni'mah yuhibbu an yara athara ni'matihi 'alayhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah memberikan satu kenikmatan kepada hambanya, Allah senang apabila Allah melihat pengaruh nikmat itu padanya. Dia diberikan kelebihan harta, dia manfaatkan harta itu dalam hal-hal yang baik, bukan dalam hal yang haram. Memakai pakaian yang indah, membeli rumah yang luas, silahkan, yang lapang, membeli mobil yang bagus, silahkan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, arba'atun min sa'adatil mar'. Al-baitul wasi' wal markabul hani wal jarus salih wal mar'atus salihah. Empat hal yang merupakan kebahagiaan seseorang: rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, tetangga yang saleh yang baik, istri yang salihah. Ini kebahagiaan, satu hal yang tidak terlarang. Seseorang memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Walhasil kemudian Ibnu Abbas memulai nasihatnya kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang indah. Di antara yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, ji'tukum min 'indil muhajirin wal ansar wa ji'tukum min 'indi sihri Rasulillah alaihi salatu wassalam wa fihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi wa laysa fikum minhum ahadun. Aku datang kepada kalian sebagai perwakilan kaum muhajirin dan ansar, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Dan aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari menantu Rasulullah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kepada mereka lah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dan mereka orang yang paling mengerti tentang penafsiran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun dari kalian yang berasal dari mereka. Ini kalimat-kalimat pada hakikatnya telah membantah keyakinan Khawarij. Ketika beliau mengatakan, dan tidak seorang pun di antara kalian dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tidak adanya para sahabat bersama mereka, itu sudah jelas menunjukkan kesesatan. Menerangkan tentang penyimpangan mereka, meskipun mereka sungguh-sungguh dalam beribadah. Meskipun mereka menampakkan amalan sunnah. Semangat qiyamul lail. Semangat membaca Al-Quran. Semangat berpuasa. Salatnya lebih bagus. Akan tetapi, jika pemahaman mereka dan amalan-amalan mereka tidak di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu sudah menunjukkan penyimpangan. Walaysa fikum minhum ahad. Tidak seorang pun di antara kalian yang berasal dari para sahabat. Walhasil ini menjadi tolak ukur kebenaran. Bagaimana cara kita melihat kelompok ini berjalan di atas al-haq, atau kelompok ini berjalan di atas kebatilan? Jangan terpesona melihat penampilan secara zahir. Seakan-akan mereka mengamalkan sunnah. Masya Allah pakai jubah. Masya Allah jenggotnya lebat. Sorbannya tebal. Nampak di wajahnya itu wajah yang penuh kekhusyuan. Hati-hati. Terpesona dengan penampilan zahir menyebabkan kamu akan terseret kepada bid'ahnya dan penyimpangannya. Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' rahimahullah ta'ala, alim minal ulama, penulis kitabul musannaf, musannaf Abdul Razzaq, beliau terpengaruh dengan pemikiran Ja'far ibn Sulaiman Ad-Duba'i, seorang Syiah, seorang yang berpemahaman Syiah. Dia terpengaruh, terpesona melihat kekhusyuannya. Naam. Oleh karena itu para imam-imam sunnah mereka memperingatkan kepada umat ini bahayanya berteman dengan ahlul bid'ah, berteman dengan kelompok-kelompok yang menyesatkan, yang menyebabkan dia terseret. Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Thawri rahimahullah, ketika beliau datang ke masjid ingin mengerjakan sholatul jum'ah, lalu begitu beliau masuk di depan itu, ada seorang alim berpemahaman khawarij, Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Begitu dia melihat orang ini sedang sholat, dan Al-Hasan bin Salih dikenal dengan ketenangannya, kekhusyukannya ketika sholat. Begitu Sufyan Thawri ingin masuk ke dalam masjid, melihat, beliau enggak jadi masuk. Sambil beliau mengatakan, "A'udzu billahi min khusyu'in nifaq." Aku berlindung diri kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Khusyuk munafik. Beliau tinggalkan. Karena bahayanya seorang yang secara zahir menampakkan seakan-akan dia mengamalkan Islam, namun Islam berlepas diri dari mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Sayati fi akhir az-zaman qaumun hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam." يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة أو فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. Akan muncul pada akhir zaman satu kaum, hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam. Hudatha'ul asnan, usia-usia mereka remaja-remaja, anak-anak muda, anak-anak yang baru tumbuh. Sufaha'ul ahlam, akal-akal mereka dangkal, dhi'aful uqul, lemah akal, yang menyebabkan mereka tidak mampu memahami dengan baik nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata As-Sindi rahimahullah ketika beliau menerangkan makna hudatsul asnan, kata beliau, "Fa in hadatsat as-sinni mahallun lil fasadi ghaliban." Usia remaja yang tidak terbimbing, yang tidak terarahkan, itu tempatnya kerusakan, biasanya demikian. Para remaja dengan semangat-semangatnya ingin belajar Islam, ingin berjihad, ketemunya salah alamat, tidak terbimbing dengan bimbingan para ulama, bertemu dengan tokoh-tokoh bid'ah dari kalangan khawarij. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh khawarij berkhutbah, membuat pengajian-pengajian, merekrut anggota, membaiat apabila telah diketahui si fulan ini memiliki loyal kepada jamaahnya. Setelah dibaiat, sudah siap-siap akan dijadikan sebagai calon pengantin. Tahu calon pengantin? istilah mereka, calon pengantinnya di surga. Siap-siap untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Karena mau menikah dengan bidadari. Masya Allah, begitu mudahnya kah? Begitu singkatnya meyakini dirinya akan menikah dengan bidadari. Ketika kaum Khawarij yang akan dieksekusi para pembunuh Anwar Sadat, Presiden Mesir ketika itu, maka ketika selesai dieksekusi, dihukum mati, ibunya datang sambil membawa keranjang yang isinya kue, dibagi-bagikan. Orang-orang heran, ini ada apa kok ada pembagian kue? Ya, ini walimahan anak saya yang sedang menikah dengan bidadari. Masya Allah, wa ma adraf. Dari mana kamu tahu bahwa kamu akan menikah dengan bidadari? Intihar. Seorang yang melakukan bom bunuh diri, asalnya bom bunuh diri. Bunuh diri asalnya haram, dosa besar. Apalagi bukan pada tempatnya. Kok sampai meyakini menjadi pengantin? Wallahul musta'an. Kita meyakini saja para ulama sunnah yang mereka sepanjang hidupnya membela sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, seperti al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Muhammad bin Idris, al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya. Sumbangsih mereka di dalam dakwah, dalam menyebarkan sunnah adalah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun kita di antara keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlus sunnah, tidak diperbolehkan kita meyakini seorang itu pasti masuk surga. Kecuali yang telah disebutkan secara nas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berharap narjulil muhsin wa nakhafu alal musin. Berharap pada orang yang berbuat kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam Jannatul Firdaus. Semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Adapun memastikan jadi pengantin, dari mana? Seorang yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berperang, ikut bersama kaum muslimin, selalu berada di baris terdepan, sehingga sebagian para sahabat memujinya dan mengatakan orang ini bakal mendahului kita untuk masuk ke dalam al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahli nar. Dia itu penghuni neraka. Subhanallah. Padahal di setiap medan pertempuran selalu berada di baris terdepan, menebas leher-leher orang-orang kafir. Kata Nabi, huwa min ahli nar. Penasaran salah seorang sahabat, dia mengikuti kemanapun orang ini pergi, terus dibuntuti. Sampai kemudian dalam satu pertempuran, orang ini luka berat. Dia tidak kuat menahan beratnya luka yang dia rasakan. Maka dia pergi ke tempat yang tersembunyi. Dia menyangka tidak seorang pun melihatnya. Lalu dia menghabisi dirinya sendiri. Bunuh diri. Dan disaksikan oleh sahabat ini. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Lalu beliau menceritakan apa yang dilakukan orang ini. Jangan memastikan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh mengatakan pada seorang syahid fulan, syahid fulan. yang seakan-akan dia telah memastikan bahwa si fulan ini pasti mati syahid, yang konsekuensinya pasti masuk ke dalam al-jannah. Dari mana Anda ketahui? Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini sifat-sifat khawarij. Remaja-remaja, anak-anak muda yang semangat untuk mempelajari Islam namun tidak terarah. Tidak kembali kepada ulama. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka mengucapkan dari ucapan sebaik-baik makhluk, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, maksudnya mereka ini tidak jarang membaca ayat, membaca hadis, namun mereka tidak memahaminya dengan baik. Mereka tidak memahaminya dengan baik. Membaca ayat difahami sendiri, meninggalkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Lalu mereka memahami ayat itu secara mutlak. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Lalu halal darahnya. Halal darahnya. Makanya, kalau mereka sudah berkeyakinan halal darahnya, apalagi hartanya. Oleh karena itu, merampok toko emas, merampok ini, merampok itu, biasa bagi mereka. Fai, ghanimah. Bagi mereka ghanimah. Lewat, ada polisi, jaga lalu lintas, bar, tembak. Punya kesempatan bawa bom di tengah masjid, karena yang sholat itu polisi-polisi, diledakkan bomnya di dalam masjid Allah subhanahu wa ta'ala, di rumah Allah, dengan alasan bahwa mereka itu taghut. Subhanallah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lam yastadil bi'umumi hadhihi al-ayah illa al-khawarij. Tidaklah seorang berdalil dengan keumuman ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah, melainkan kaum khawarij. Khawarij. Adapun ahlus sunnah, maka mereka mengambil penafsiran para sahabat. Penafsiran yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilaihi, innama huwa kufrun duna kufrin. Bukan yang dimaksud kekafiran di sini seperti yang kalian fahami. Namun yang dimaksud di sini adalah kufur duna kufrin. Kekafiran di bawah kekafiran. Kekafiran tidak mengeluarkan dari Islam. Tentu dengan klasifikasi. Ada pembagian-pembagiannya. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Maka mereka tidak terbimbing dengan pemahaman para ulama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar meninggalkan agama ini sebagaimana anak panah yang meninggalkan sasarannya, begitu cepatnya. Maka demikian pula cepatnya mereka meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, meninggalkan bimbingan para ulama adalah penyimpangan. Merendahkan para ulama adalah kesesatan. Kemudian yang kedua, ta'atul umara. Taat kepada penguasa. Ini juga prinsip yang diselisihi oleh kaum khawarij seperti ISIS dan yang semisal mereka. Bergabungnya mereka dengan kelompok ISIS berarti mereka telah melepaskan baiat di leher-leher mereka, baiat kepada penguasa yang dahulu mereka tinggal di sana. Kelompok ISIS ini kan datang dari berbagai negara. Dari Arab Saudi, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Jerman, dari Yaman, dari mana-mana. Bermacam-macam. Yang pertama kali mereka lakukan adalah keluar dari ketaatan kepada penguasa mereka. Dan terang-terangan mereka melakukan dengan keyakinan bahwa para penguasa itu tagut. Bahkan pemerintah Arab Saudi yang kita kenal mereka menerapkan syariat Islam, namun tidak dipungkiri ada kesalahan-kesalahan, ada kekeliruan-kekeliruan, dan para ulama terus memberi nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Namun untuk dikatakan tagut, boneka Amerika, dan istilah-istilah yang lainnya yang menjatuhkan wibawa pemerintah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah hal-hal yang sangat bertentangan dengan akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada penguasanya, baik dalam hal-hal yang dia senangi atau yang dia tidak senangi, selama tidak diperintahkan pada maksiat. Kalau diperintahkan pada maksiat, maka tidak mendengar dan tidak taat dalam perintah kepada kemaksiatan tersebut. Dan dalil-dalil demikian banyak yang memerintahkan kepada kaum muslimin taat kepada penguasanya. Mereka terang-terangan keluar dari ketaatan. Bahkan ditampilkan dalam sebagian video yang mereka sengaja menampilkannya, sekumpulan orang-orang dari Arab Saudi sambil memegang paspor Arab Saudi. Setelah itu paspor ini disobek-sobek, artinya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali ke Arab Saudi. Kalaupun mereka kembali, statusnya menyerang. Keinginan mereka untuk memerangi Arab Saudi dengan alasan mereka tagut, ulamanya ulama tagut. Wallahul musta'an. Oleh karena itu, Sahal bin Abdillah Tustari rahimahullah, beliau mengatakan, "La yazalun nasu bi khair ma'azzamu sultana wal ulama. Fa'in azzamu hadain faqad aslah Allahu dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadain faqad afsadu dunyahum wa ukhrahum." Manusia ini senantiasa hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan ulama dan umara. Apabila mereka memuliakan ulama dan umara, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kondisi dunia mereka dan akhirat mereka. Taat kepada ulama akan memperbaiki akhirat mereka. Taat kepada umara menjadikan kehidupan dalam bernegara itu kondusif. Tidak akan terjadi kegoncangan. Kaum muslimin hidup dengan tentram, dengan aman, dan itu yang kita harapkan. Hidup bahagia, tentram dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Namun apabila mereka meremehkan ulama, meremehkan penguasa, maka di saat itulah mereka merusak agama mereka dan merusak kehidupan dunia. Tidaklah diketahui ada satu kelompok yang muncul di sebuah negeri yang punya keinginan untuk melakukan perlawanan kepada penguasa, pemberontakan kepada penguasa, atau ingin melengsarkan penguasa dengan alasan bahwa penguasa itu kafir, taghut, tidak adil dan seterusnya, melainkan akan menimbulkan kegoncangan dan hilang ketentraman dalam kehidupan. Hilang ketentraman dalam kehidupan. Apa yang kita saksikan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, di Mesir, di Suriah, di Irak, di Yaman, di Libya, sampai detik ini mereka hidup dalam kondisi mencekam, tidak ada rasa aman, ketakutan, seakan-akan semua ingin menjadi penguasa. Yang ini membentuk kelompok sendiri, yang ini juga membentuk kelompok sendiri, peperangan di antara mereka. Yang ini mengucapkan Allahu Akbar, yang sana juga mengucapkan Allahu Akbar. Yang mana kafir, yang mana muslim. Sama-sama mengucapkan Allahu Akbar, sama-sama mengucapkan La ilaha illallah. Bahkan benderanya pun La ilaha illallah. Tertulis lafaz Allah, Rasul. Mereka saling bertempur. Ini qital fitnah. Sampai disebutkan oleh seorang dari Saudi, dia menyebutkan tentang kakaknya, Abdul Karim Al-Tamimi. Kakaknya yang berangkat ke Suriah bersama dengan teman akrabnya. Keduanya ini dekat rumah, sering bareng ke masjid. Begitu mereka mendengarkan perang di Suriah dan mereka menganggapnya itu jihad, berangkatlah kedua ini. Sesampainya di Suriah, ternyata di Suriah banyak bendera, semuanya memerangi Bashar al-Assad, pemerintah Suriah. Di sana ada Al-Jaishul Hurr, ada Jabhatun Nusrah, ada juga ISIS, Daesh. Pada saat mereka berangkat sampai ke sana, rupanya kedua teman ini, kedua orang ini berselisih. Yang satunya masuk ke Jabhatun Nusrah, yang satunya masuk ke ISIS. Akhirnya mereka yang tadi berteman akrab berubah menjadi musuh bebuyutan. Mereka bertempur. Yang ini membunuh saudaranya sendiri, temannya sendiri, dengan anggapan dia telah kafir, murtad. Jabhatun Nusrah itu murtadun. La haula wala quwata illa billah. Apakah yang seperti ini yang diharapkan dari perang yang dinamakan jihad fi sabilillah? Atau ini merupakan fitnah? Dan sungguh mereka telah terjatuh ke dalam fitnah. Di saat munculnya fitnah, yang wajib adalah berusaha menyelamatkan diri, mengasingkan diri. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Semakin seorang menjauhkan diri, maka semakin dia selamat. Inna sa'ida laman junnibal fitan wa laman ibtulia fasabara faraha. Seorang yang berbahagia yang dijauhkan dari fitnah. Siapa yang diberi cobaan lalu dia bersabar, maka dialah yang meraih kemenangan. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan la'allahu la yakadu yujadu fi ta'ifatin kharajat ala bi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasad a'zam min al-fasad alladhi azalathu. Oleh karena itu tidak diketahui dalam sejarah adanya satu kelompok yang muncul, yang melakukan pemberontakan, keluar dari ketaatan dengan tujuan mengingkari kemungkaran penguasa, melainkan akan menimbulkan kerusakan dan fitnah yang lebih besar daripada kerusakan yang mereka berharap untuk menghilangkannya. Dan subhanallah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang berpengalaman, terjadi fitnah yang besar, saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar Islam ini dengan pemahaman yang benar, dengan bimbingan para sahabat, bimbingan para ulama ussalaf. Ini adalah merupakan solusi terbaik yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang sedang menimpa umat ini. Ketika muncul fitnah, segera tanyakan kepada ulama, dengarkan bimbingan mereka, apa arahan mereka, lalu kemudian kita mengamalkan. Saya kira ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang bisa kami terangkan pada daurah kita di hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberi berkah di dalam majlis kita dan senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Dan semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di dalam jannahnya sebagaimana Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di tempat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Afan mau nanya, apa hukum melihat ulama di TV? Ulama itu diambil ilmunya, bukan wajahnya. Apakah LDII termasuk khawarij? Naam. LDII termasuk khawarij. Karena di antara keyakinan khawarij bermudah-mudahan dalam mengafirkan kaum muslimin. Sekedar tidak berbaiat kepada pimpinannya, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Atau diistilahkan dia bukan seorang mukmin, atau istilah-istilah yang biasa mereka gunakan, tujuannya adalah mengafirkan kaum muslimin. Dan ini bagian dari pemikiran khawarij. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka tidak mengangkat senjata. Tidak semua kaum khawarij itu mengangkat senjata. Seorang bisa menjadi khawarij dengan pemikirannya. Dan bahkan kata para ulama, itu lebih berbahaya. Kalau yang mengangkat senjata, ditumpasnya lebih mudah. Terang-terangan. Tapi kalau yang khawarij dengan pemikirannya, dia bisa mengobarkan kemarahan umat, kemarahan masyarakat, meskipun dia tidak ikut serta. Al-Hasan bin Salih bin Hayy, dia tidak ikut perang, dia tidak ikut melawan pemerintah, namun dia khawarij, berpemikiran khawarij. Nah, di antara jenis khawarij ada yang disebut Al-Qa'diyah, yaitu mereka yang mengafirkan penguasa, mudah mengafirkan kaum muslimin, namun mereka melakukan itu dengan ucapan tanpa perbuatan. Memuji tokoh-tokoh khawarij seperti Imran bin Hattan juga termasuk dalam jenis khawarij dari firqah Al-Qa'diyah. Wallahu musta'an. Afwan Ustaz, apakah ada larangan ketika mengirim pesan di WA yang isinya tentang doa dengan menggunakan simbol tangan seperti orang musyrikin ketika menyembah berhala, yaitu dengan merapatkan kedua telapak tangan? Apabila jelas bahwa itu simbol orang musyrikin, ya jangan digunakan. Jangan digunakan simbol-simbol yang ada penyerupaannya dengan perbuatan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya jangan digunakan. Atau orang-orang fasik, maka ini ditinggalkan. Apakah RMS dan OPM sudah membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin karena mereka memberontak dengan senjata kepada pemerintahan kaum muslimin? Apakah kafir harbi boleh dibunuh oleh setiap muslim? Ini semua ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, tugas pemerintah. Pemerintahlah yang menangani RMS, OPM atau GAM atau siapa saja yang hendak melakukan pemberontakan. Demikian pula dalam hal bunuh-membunuh. Ini apabila ada jihad yang di bawah izin dari penguasa. Bukan setiap orang ketika menganggap dengan anggapannya bahwa ini kafir, harbi, lalu dipenggal lehernya. Misalnya ada seorang bertetangga dengan orang kafir, kebetulan berselisih masalah tanah. Orang kafir itu mengklaim itu tanahnya. Lalu dia marah, ini mau mengusir saya dari kampung halaman saya, ini kafir harbi berarti. Bawa parang terus penggal lehernya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi ini wewenang pemerintah. Nah, para ulama mereka membolehkan ketika itu berjihad di Ambon yang menyebabkan para ikhwan berangkat ke sana, itu jihadud dafa', membela kaum muslimin dari darah-darah yang ditumpahkan oleh kaum Nasara. Sekadar itu saja, membela kaum muslimin, dan kondisi pemerintah ketika itu memang dalam kondisi lemah. Naam. Sehingga kaum muslimin berangkat untuk membela darah-darah kaum muslimin. Tidak lebih dari itu. Selesai itu selesai. Semuanya kembali kepada pemerintah. Pemerintahlah yang mengatur kehidupan masyarakat. Saya mau tanya, saya punya saudara berpemahaman khawarij dan sekarang sudah ditangkap polisi. Apakah saya perlu memutus persaudaraan dan apa sikap saya? Nasihati terus nasihat. Oh, dia enggak terima Ustaz. Nasihati lagi. Enggak terima. Nasihati lagi. Nah, mumpung dia masih hidup. Ya. Ya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah. Kasih kaset, kasihkan buku-buku yang bermanfaat yang bisa dia baca. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesadaran. Ada sebagian mereka ya, yang ketika diberi nasihat alhamdulillah terima. Sebagaimana Ibnu Abbas menasihati mereka dari 24 ribu Jumlah khawarij 20 ribu kembali bertaubat. Alhamdulillah bermanfaat. Dalam riwayat Imam Muslim, Yazid Al-Faqir bersama kelompoknya ketika itu yang berpemahaman khawarij ingin menyebarkan pemikiran khawarij setelah menunaikan ibadah haji, sehingga di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid Nabawi, mereka melihat ada majlis. Di sana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sedang membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka duduk, mereka kaget. Ternyata beliau sedang membahas hadis al-jahannamiyun, yaitu orang-orang yang sebelumnya mereka dimasukkan ke dalam neraka lalu kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam jannah. Ini bertentangan dengan keyakinan khawarij. Al-khawarij meyakini seorang kalau sudah masuk neraka dia tidak akan keluar lagi dari neraka. Kaget mereka. Terjadi dialog antara Jabir dan Yazid Al-Faqir. Pada akhirnya kata Yazid, "Fama kharaja minna ghairu rajulin wahid." Tidak ada lagi dari kami yang berpemikiran khawarij kecuali tinggal satu. Masih ngeyel. Tinggal satu, yang lain taubat semua. Mereka dengarkan nasihat Jabir radhiyallahu anhu. Nah, jadi sampaikan nasihat. Ya. Mereka ini terbawa dengan semangat. Semangat berislam tapi kebablasan. Tidak memahami Islam yang sebenarnya. Tidak mendapatkan pencerahan Islam dari sumbernya. Bertemunya dengan tokoh-tokoh bid'ah. Akhirnya mereka terbawa. Maka nasihati. Berikan nasihat kepada mereka. Berikan kitab-kitab yang bermanfaat. Semoga mereka mau kembali. Apalagi antum sebagai adik punya saudara, atau antum sebagai kakak punya adik yang berpemahaman khawarij. Ya, berusaha untuk menyelamatkan saudara antum agar meninggalkan pemikiran tersebut. Mau nanya Ustaz, siapa saja ulama kibar saat ini yang masih hidup? Alhamdulillah masih banyak. Nah, ada sebagian yang ingin membatasi ulama itu tiga, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Uzaimin rahimahullah. Tidak diragukan mereka adalah ulama kibar rahimahullah yang dijadikan sebagai rujukan. Namun bukan berarti pada saat mereka telah tiada maka tidak ada lagi marja'iyah, tempat kita merujuk. Alhamdulillah para ulama banyak. Di sana ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di sana Syekh Salih Al-Luhaidan, di sana ada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, di sana ada Syekh Ubaid Al-Jabiri. Alhamdulillah para ulama masih banyak. Salih Al-Fauzan dan yang lainnya, Abdurrahman Muhyiddin, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Para ulama kuthur alhamdulillah, yang kita menjadikan mereka sebagai rujukan kita, ya, terkhusus dalam permasalahan-permasalahan fitnah yang terjadi. Apakah termasuk tidak bersikap rahmah membunuh serangga seperti kecoa, kelabang dan yang lain-lainnya dengan cara diinjak-injak? Kalau sudah mati ya sudah. Sudah mati masih diinjak-injak juga. Ya. Hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, enggak apa-apa dibunuh. Nah, enggak apa-apa dibunuh, tapi ya enggak perlu dengan cara yang sadis. Sudah mati dicincang-cincang. Bunuh sudah selesai. Ya. Lihat kecoa ketakutan cari sapu. Sudah mati, dasar kamu, diinjak habis. Hah? Ya sudah selesai, sudah mati. Nah, apakah termasuk dosa besar melihat, menonton film kartun? Ini yang bertanya anak-anak ya? Hah? Belum pernah nonton Doraemon? Allahul Musta'an. Yang kartun, yang bukan kartun, jangan. Tidak diperbolehkan. Mengapa Syekh Muhsin Al-Badr tidak dilarang bermuamalah kepada Radio Rojak dan orang-orangnya? Tolong terangkan, karena agama itu terang dan jelas. Siapa yang dimaksud Syekh Muhsin? Saya enggak tahu ada ulama namanya Syekh Muhsin. Kalau Syekh Abdul Muhsin, iya. Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Para ulama, ulama sunnah, wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Apabila ada kekeliruan dari sebagian para ulama, maka jangan kita mengikuti kekeliruannya, namun tetap saja kita memuliakan, mengetahui kadar para ulama. Lalu kemudian, pada saat terjadi khilaf di kalangan ulama, yang wajib bagi kita melihat mana yang rajih, mana yang mendekati kebenaran, mana yang mendatangkan hujjah, lalu kemudian kita mengikutinya. Sekali lagi, kesalahan yang terjadi pada para ulama tidak meruntuhkan kredibilitas ulama tersebut. Kita tetap memuliakan mereka, namun tidak boleh mengikuti kesalahan. Tidak diperbolehkan mengikuti kesalahan. Sehingga apabila ada seorang alim yang mungkin kadang-kadang berhusnudzan karena belum sampai kepada beliau ilmunya yang menerangkan tentang kesesatan seseorang atau kelompok tersebut, maka tidak diperbolehkan diikuti ucapannya. Mal ihtiram, yang tetap disertai dengan menghormati para ulama. Sebagai contoh misal, ada di antara sebagian ulama yang membela Ihya'ut Turats. Ihya'ut Turats yang merupakan organisasi yang di dalamnya bermacam-macam manusia dengan berbagai macam pemikirannya. Abdurrahman Abdul Khaliq dengan pemikiran sururiahnya, di antara mereka ada yang berpemahaman khawarij. Ada aja sebagian ulama yang memuji, bukan berarti itu dijadikan sebagai alasan untuk bolehnya bermuamalah dengan mereka dalam keadaan kita telah mengetahui kesesatannya secara rinci dan jelas. Bahkan sebagian mereka yang bermuamalah tahu tentang kesesatan Abdurrahman Abdul Khaliq. Tahu tentang kesesatan Abdurrahman Abdul Khaliq. Ketika Firanda menyebutkan bantahannya kepada saya, karena saya mengatakan bahwa rekomendasi yang datang dari sebagian para ulama kepada Ihya'ut Turats itu berdasarkan apa yang sampai kepada mereka. Syekh bin Baz memuji Ihya'ut Turats karena disebutkan di situ bahwa kami begini, amalan kami ini dan itu. Sudah ada yang disebutkan poin-poinnya tentang apa yang menjadi sikap dan pendirian Ihya'ut Turats. Maka Syekh menghukumi berdasarkan apa yang sampai kepada beliau. Sebagian lagi memuji Ihya' Turats karena buku-bukunya, menyebarkan buku-buku. Sebagian lagi memuji karena mendirikan penampungan anak yatim, menggali sumur, dan yang semisalnya. Nah, dan mereka tidak sampai kepada mereka hal-hal yang kaitannya dengan penyimpangan mereka yang sampai kepada para ulama yang lain. Katanya Firanda kurang lebih, saya sudah lupa dari lafaz yang dia ucapkan, namun dia mengatakan bagaimana mungkin para ulama yang seperti tidak mengetahui wakil, tidak mengetahui tentang kondisi Ihya' Turats. Kalau begitu, kita menuduh para ulama itu tidak mengerti wakil, seperti halnya Hizbiyun yang menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi'. Anak katakan betul, Hizbiyun menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi', seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, muftinya Ihya' Turats. Dialah yang menuduh para ulama, bahkan gurunya dituduh tidak mengerti waqi'. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, ilmunya, ilmu tafsirnya masya Allah, tapi cetakan lama, cetakan ilmunya cetakan lama, belum diperbaharui untuk mengetahui kondisi sekarang. Cercaan-cercaan kepada para ulama. Nah, maka dari sini kita harus melihat para ulama yang membantah, menyebarkan, menerangkan kesesatannya itu jelas jarah mereka mufassar, rinci dengan hujjah dan burhan. Maka dalam hal ini yang menjarah didahulukan ucapannya daripada yang merekomendasi. Ini kaidah yang ma'ruf dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Kaidah yang ma'ruf. Sehingga kalau ada di antara ulama misalnya yang masih membela Abul Hasan al-Ma'ribi atau Ali Hasan al-Halabi, masih membelanya, sementara para ulama telah menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangannya, pembelaan-pembelaan kepada du'atul bidah, maka tidak diterima perkataan yang memujinya. Nah, ketika ditanya apakah engkau sudah membaca perkataan Abul Hasan, oh saya tidak membacanya. Berarti enggak tahu kan? Berarti tidak tahu. Sehingga dalam hal ini yang menjarah didahulukan ucapannya, diterangkan secara rinci. Walhamdulillah risalah banyak, tulisan-tulisan para ulama di internet banyak menerangkan tentang kesesatan mereka. Maka yang wajib menerapkan kaidah jarh wa ta'dil, mendahulukan jarh mufassar daripada ta'dil. Apakah termasuk dosa ada sebagian ikhwan melewati jalan rel kereta yang tidak resmi dan ada tiang pemerintah yang melarang melewati jalan itu? Kalau memang larangannya masih berlaku, ya jangan dilewati. Apa hukum ikut umrah dengan skema MLM? Apa maksudnya MLM ini? Ini banyak multitafsir sekarang MLM. Jadi tolong diterangkan. Teman bisnis saya ngajinya ke Ustaz Roja, saya sering diajak atau diajak makan atau ditraktir, apakah boleh bermuamalah seperti yang di atas? Banyak di antara mereka yang awam, tidak mengerti, tidak mengerti hakikatnya. Di antara mereka ada yang karena semangat mau mempelajari Islam, ketemunya tempat yang salah. Nah, orang-orang yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, tarafaqu bihim, berlemah lembut kepada mereka, nasihati dengan cara yang baik, nampakkan akhlak yang mulia kepada mereka. Banyak di antara mereka yang benar-benar tidak faham yang begitu mereka memahami, masya Allah, bisa lebih baik daripada yang menasihatinya ketika awal. Banyak yang seperti itu, ikhwan. Dan kenyataan demikian. Maka orang-orang seperti ini yang tidak dikenal punya ucapan yang jelek, ya. Berbeda kalau seorang sudah mulai jadi komentator di Facebook, ah ini jadi masalah ini orangnya seperti ini. Kalau sudah pegang Facebook, jadi ahli komen, semua jadi dikomentari semuanya. Ulama ini berbicara, memang ulama ini keras dan seterusnya. Ulama ini, oh memang ulama ini ucapannya selalu kotor dan seterusnya. Ini ditinggalkan orang seperti ini. Tapi kalau seorang yang terlihat masih menerima kebenaran, masih ingin kebaikan, sampaikan dengan cara yang baik, hikmah, ya. Nah, sampaikan dengan lemah lembut. Nah, nggak perlu dengan cara yang menegangkan. Kamu kalau ngaji di situ, oh, bahaya. Bisa jadi sururi kamu, bisa begini. Sampaikan dengan sesuatu yang mereka bisa pahami, ya. Karena ada sebagian, kesian ini ikhwan, kadang tidak mengerti, ya. Akhirnya ngajinya sana sini, kadang ngaji di sana, kadang ngaji di kita juga. Ketika datang ke kita, sebagian ikhwan ketika mau tahu, oh ini orang ngajiin di sana, oh, diplototin, dia lewat gak disalami, masya Allah. Nah, akhirnya muncullah kadang-kadang image yang kurang baik, komentar-komentar. Banyak yang mengeluh seperti ini, Ustaz, ketika awal ana mau ngaji di sini, Ustaz, ana enggak disalami sama fulan. Nah, ana mengucapkan salam enggak disalami. Ana dituduh turasi dan seterusnya. Jangan. Banyak di antara mereka tidak paham. Orang yang seperti ini kita hikmah, sampaikan dengan lemah lembut kepada mereka. Nah, sambil ngopi, sambil makan, ya. Apalagi kalau dia yang mentraktir, ya sudah, alhamdulillah. Nah, kesempatan, ya. Sampaikan dengan sesuatu yang bisa dia pahami. Bisa dia pahami. Ya. Walaupun sedikit-sedikit, terangkan. Ada kesempatan sampaikan tentang kedudukan para ulama, ya. Kalau kita mengetahui ada kisah-kisah ulama, kisah tentang Syekh Rabi', kisah tentang para masyayikh, para ulama, sebutkan. Masya Allah, fulan begini. Ya. Kalau dia orangnya baik, dia akan dengarkan, dia akan simak. Nah, dan lama-kelamaan insya Allah mereka akan memahami. Ya. Hanya karena tidak faham, akhirnya mereka, ya karena semangat, kesana kemari. Barakallahu fikum. Apa yang harus dilakukan seorang sunni terhadap kejaman Bashar Assad dan terhadap muslim Rohingya di Myanmar? Doakan mereka. Doakan semoga Bashar segera dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan pada kaum muslimin berupa pertolongan sehingga kehidupan mereka lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Semoga dengan berbagai macam kejadian ini menyadarkan mereka untuk kembali kepada Allah, kepada jalan Allah, memahami agamanya, agar kemudian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.